Tetaplah air mata di pipimu. Usah larut di dalam duka perpisahan kita. Semua telah menjadi suratan diri, berakhir mimpi. Hapuslah air mata di pipimu. Usah larut di dalam duka perpisahan kita. Semua telah menjadi suratan diri, berakhir mimpi. Dia kini